jadi kita what should we do for introduction? Kayak halo, kalian please sedang jangan mendengar YouTubers Indonesia itu. No. Itu nanti pikirin nanti lah. Maksudnya sekarang kita lagi apa namanya nyoba untuk pertama kalinya. Anggap aja ini episode pilot lah ya. Sekarang berarti kayak introduce yourself, mungkin kayak nama, terus kalian stand-nya apa. Let's do it one by one, tergantung dari yang ada di layar lo pertama kali itu siapa. You introduce yourself, sama lo ngefans sama siapa atau stand-nya apa, ya, semacam gitu lah. Yeah, you understand lah. Okay. Ini kita mulai sekarang. Iya, udah mulai sekarang aja. Oke, jadi saya Jonathan. Stand saya Red Velvet. Bias saya Iris. Jahat. Oke. Yang kedua siapa? Yang kedua gue. Halo, nama gue Dikna. Gue nge-stan siapa ya? Sebenarnya sih gue multi fandom ya, gue dengerin ke semuanya sih. Tapi tetap yang terbaik adalah Elris. Elris tuh apa ya ini ya openingnya, gue lupa. Oh iya, Elris, here I am. Giggle sendiri gue. Terus biasanya aduh nggak bisa milih, semua di air sih cakep sih, I love. Oke. Dah lanjut aja, siapa aku? Yes. Oke, halo, nama aku Rizky, stan Blackpink, bias is obviously the one and only Queen Jisoo. Jisoo. Apa Rose? Oh, Rose. Apa Jenny? Apa? Oke, lanjut. Annyeong. Hello. Halo, saya Dwi. Saya stan. Did you see my bag? BTS get out, ARMY get out. BTS and Winner and Blackpink. Banyak ya. Bias saya Jin. Jin? Omang. Iya. Iya, lucu. Sampol. Sorry. Jin and Jenny. That's sorry. Please continue. Oke, okay, lanjut. Wih. Kayaknya ini emang yang terakhir tuh yang paling spesial, ya gak sih? Ya, jadi gue Hendy. Gue sebetulnya bingung nge-stan siapa ya. Tapi dari pertama gue dengerin K-pop, gue cuman nge-stan IOI. Yes. Dan sekarang Luna and Fromis 9. Yeay! Fromis 9, emang udah rilis? Itu udah, oke nanti. Kalau buat bias, kayaknya tiap 1 jam bias gue berubah deh. Makanya gue bingung. Serius. Tapi pokoknya bias gue itu yang paling tinggi di grup dan yang paling checking. Jadi misalnya kalau SNSD pasti Suyong, kalau GFriend pasti Sowon, and so on, gitu lah pokoknya. Oke, udah semua nih berarti ya. Yes. Oke, jadi kita mulai topik pertama dulu. Yang paling hot minggu ini itu adalah Red Velvet Repackage. Red Velvet Repackage itu mereka keluar dengan 3 lagu baru ya. Jadi, apa sih nama album sebelumnya? Gue lupa. Perfect Velvet ya. Terus Repackage-nya ada nama lain gak? Enggak kan, kayak cuma Perfect Velvet Repackage. Bad aja. Boy. Dengan title track Bad Boy. Yes, Bad Boy. Ya, oke, Bad Boy. Gimana nih menurut kalian? Ini sebenarnya fun fact dulu ya, yang agak ganggu sebenarnya. Kalau misalnya lo dengerin pakai headset, di tiap, apa sih namanya? Bridge ya? Bridge atau ref, chorus, atau apapun itulah. Hook. Chorus. Hook atau ya, hook juga boleh. Jadi kita tuh bisa denger kayak langkah kaki yang sebenarnya gak ada hubungannya sama MV-nya, dan juga ternyata tuh ada di lagunya, di studio versionnya yang dan gua... ada di instrumentalnya men. Dan ada di instrumentalnya, oke, okay, that's weird, yeah, yeah. That's weird. Gue denger di sore gitu, terus penasaran kan, ternyata ada juga di situ. Oh oke, okay. Tapi itu ganggu banget sih. Gimana ya? Juga sih. Sebenarnya gimana ya? Itu cukup. Oke, okay, Rizky dong. Itu cukup kacau sih kalau tergantung orangnya sih. Kalau yeah, misalnya jadi... pakai headphone gitu atau pakai surround system ya. Noticeable banget, tapi kalau earphone biasa mah, really? Gak terlalu kedengeran ya? Gue pakai gak terlalu kedengeran kalau earphone biasa, standar lah. Gue pakai earphone murah. Itu memang okay. Gitu, jadi kayak gini, ketika gue dengerin si instrumentalnya doang, si footstep itu oke-oke aja gitu, maksudnya ya masuk aja ke lagunya. Tapi ketika ada liriknya nih, ketika ada lagunya, ketika mereka nyanyi dengan ada footstep itu tuh kayak nabrak banget gitu atau enggak? Iya kan, kayak aneh gitu gak sih? Iya, makanya itu yang pertama gue notis kok. Mereka emang sedikit ganggu sih, tapi emang, ya lagunya oke-oke aja. Iya, mungkin mereka emang kayak mikirnya oke, secara instrumental bagus, direkam juga bagus, tapi pas digabungin ternyata, oh shit, ternyata ganggu ya. Bisa kayak gitu sih. Jadi tiga lagu barunya tuh Bad Boy, Alright, Time to Love. Kalian suka yang mana? Udah denger semua belum? Really? Time to Love? Time to Love is good. Really? Gue kok lebih suka Bad Boy ya. Bad Boy tuh kayak apa ya? Chill trap gitu bukan sih jatuhnya? Ya, nggak kuat chill. R&B. Iya, gitulah kayak hip hop gimana gitu lagunya ya kayak gitu. Maksudnya juga kayak beda banget gitu nggak sih dari lagu mereka biasanya? Iya sih, untuk title track-nya Red Velvet beda banget. Sebagai pencinta sebagai stand Red Velvet, rekomendasi apa nih? Rekomendasi untuk apa ya? Rekomendasi? Ya kayak menurut lo sendiri Red Velvet sekarang perkembangannya kayak gimana? Dari awal lo dengerin sampai sekarang itu bedanya gimana? Gimana ya? Gue baru ketemu tuh pas di Russian Roulette ya. Jadi kayak jadi kayak berubah banget. Ini suara gue nggak masuk recording. Habis Russian Roulette apa sih? Russian Roulette. Iya tahu. Habis Russian Roulette itu. Iya tahu yang rambutnya selgi oranye, najis banget. Iya. Jadi karena gue baru mulai Russian Roulette, terus Red summer albumnya ya berubah banget sih. Jadi makin mature aja. Beda banget dari pas Russian Roulette, beda banget lah. Tapi pas Russian Roulette tuh emang masih kayak quirky cute gitu, sekarang jadi kayak seksi quirky gitu gak sih? Iya. Kayak tripping. Dia masih tripping. Masih beda banget lah, tapi masih ada sesuatu yang benar-benar red velvet banget gitu. Mantap. Tapi gak Joy juga sih. Di sini like super seksi gitu enggak sih? Yang lain ada yang mau tambahin lagi enggak? Enggak. Tahu sih ya gitu. Velvet. Enggak tahu sih yang pasti emang beda banget deh dari yang sebelumnya. Cuman enggak tahu sih kayaknya mereka enggak akan terus sama konsep ini deh. Soalnya bagus sih tapi kayak gimana ya? Kayak girl crush gitu banyak yang cepat bosen gitu tau gak sih kayak. Oh iya udah banyak juga lah. Sih ya. Ya kayak maksudnya istilahnya comeback kali ini tuh mereka mencoba kayak lebih Blackpink gitu ya nggak sih? Betul benar. Lebih kayak gitu terus dan ya gitu nggak tahu karena Blackpink nggak ngeluarin album atau gimana tapi emang orang tuh udah meninggalkan mereka kan istilahnya gitu mungkin ada yang tapi tahu emang oh my god sedih banget ya jadi Blackpink stan sekarang ya sorry tapi emang kayak gitu kan. Emang selalu gitu sih yang konsepnya girl crush itu nggak bertahan lama kecuali emang dari perusahaan gede kayak YG gitu kayak yeah. Misalnya kemarin ada yang baru bubar itu Bulldog itu emang kayak gitu juga terus ada yang debut lagi baru namanya Girlkind atau apa gitu judul albumnya judul lagunya Fancy girl crush juga jadi emang kalau mati satu tumbuh satu gitu dan gitu, Velvet ini kayak emang ya ketika kalau kayaknya girl crush ini nggak akan dipertahanin sama Red Velvet tapi emang terusnya jadi kan di Perfect Red Velvet dan Perfect Velvet ini kan memang lebih nge-explore Velvet konsepnya Red Velvet itu memang mungkin kembali ke red. Which one is sexy one? Yang sexy atau girl crush gitu-gitu tuh rednya ya? Yang velvet? Velvetnya. Oh, oke. Okay. Berarti red itu yang cute-cute gimana ya gitu? Ya, yang kayak rookie. Oke. Okay. Ya. Rookie. Itu wajib sih. Itu lagu paling annoying, tapi gue nggak bisa berhenti play juga. Itu sangat divisif sih lagu. Itu lagu paling kampret yang pernah gue denger sih sebenarnya. Iya ya. Kayaknya masih banyak lagu yang kampret. Contohnya? Lagunya Crying Pop atau lagunya Momoland yang kemarin. No. Don't talk shit about Momoland. Okay, I'm starting to love them. Tapi emang memeable banget, enggak sih? Memeable banget enggak sih lagu-lagu mereka tuh emang apa ya? Kayaknya mereka emang terus gua enggak ngerti emang, masalah. Harusnya buat emang itu deh, mulai dari Wonderful Love. Menurut lo gimana? Benar enggak sih? Iya, emang kayak gitu. Memang enggak tahu sih, gua juga mikirnya kayak gitu. Jadi emang kayak second generation of Korean pop kayak gitu. Jadi lagunya emang nggak kayak yang kayak oh produsernya dari luar negeri apa segala macam bagus, tapi lebih kayak yang oke, gue bikin lagu yang sehumoris mungkin dan semua orang bisa terima gitu. Tapi bedanya kalau misalnya Korean pop sama Molen, Korean pop itu dari lagunya pun udah memeable banget, tapi Molen tuh liriknya masih normal tapi performance ya tuh meme banget. Like who dance in 2018. Mereka masih loh. Ya gitu sih. Mereka terkenal tuh karena emang kayak sebetulnya yang bikin terkenal kan Jui, tahu nggak? Yang iklan Tropicana itu kan anggota Momoland. Iya, Jui. Terus, nah, jadi juga karena emang dance-nya Kang Hodong banget kan. Mereka juga nyebutnya Kang Hodong dance itu. Oh. Dan mereka juga nggak bisa terlalu meme banget gara-gara Nancy sama Yeonwoo. Oh, the visual. Yeah. Nancy sama Yeonwoo tuh udah terkenal sebagai visual. Jadi kayak kalau mereka dibikin meme tuh terlalu aneh. Iya, tapi Momoland tuh Joey, man. Joey. Momoland adalah Joey. Iya, Momoland adalah Joey. Jadi kayak sebetulnya sebelum ini juga, sebelum Tropicana kalau nggak salah, Momoland juga kan kayak bikin itu loh, sayembara gitu ke stand-nya buat bikin meme tentang Momoland. Dan oh, juaranya gitu. Dapat sign CD atau apa. Iya, benar. Oh. Bikin kayak gitu. Jadi kayak di album ini tuh mereka embracing the meme gitu. Gue baru tahu. Korea juga memang embracing meme juga. Okay, let me find the meme then. Udah ada yang menang? Kayaknya udah lama banget gitu. Okay, let me find it then. Okay. Nanti gue taruh linknya di description ini kita aja, podcast kita aja. Dwi masih ada nggak sih? Dwi masih hidup nggak? Nggak, tinggal. Tahu dulu hilang. Gua, Dikna, Rizky, Handy. God damn it, Dwi mana? Padahal gua habis ini mau bahas. Tadi mati lampu kan juga deh. Badu tadi mati lampu. Bukan, yang mati lampu kan si Farnat kan. Kayaknya dia nggak tahan ngomongin ini. Nah itu dia maksudnya. Tadi kan kita ngomongin girl band kan. Padahal gue mau ngomongin ikon nih abis ini, Love Scenario. Iya. Tapi anaknya gak ada. Gimana dong, kan lu mau ngomong Love Scenario gak? Gue udah dengerin sih, title tracknya doang. Sama, gue pernah dengerin boy group kecuali BTS. Lo gak pernah dengerin boy group kecuali BTS, why? I don't know, gak appealing buat gue gitu. Musiknya Styx lah. Just like tapi gue gak tau sih performance-nya Love Scenario ini kayak gimana. Tapi ini kan beda banget ya daripada lagunya Icon sebelumnya, kayak Bling Bling sama apa namanya? Bling Bling Birthday. Kalau sama itu emang beda, cuman kalau sama kayak apa ya, My Type atau Airplane itu oke lah, mirip. Benar sih. Mereka emang album dikit, cuman MV-nya banyak. Maksudnya title-titlenya tuh emang. Iya benar. Ada berapa? Bling Bling sama Birthday itu ngeri sih. Itu sebenarnya lagu yang gue suka pribadi sebenarnya. Cuma kayaknya nggak terlalu perform deh di chart. Iya. Bling Bling. Bling Bling. Apa namanya? Oh, kayaknya kan nomor satu loh di iChart. Iya, tapi maksudnya lu gak kayak, harusnya kan kita expect YG itu kayak sekali menang langsung all, sekali muncul langsung all kill gitu kan. Ini gak terlalu gitu loh. YG one. Iya sih, jadi kayak untuk ukuran YG ya gak terlalu sukses. Love Scenario tapi, ini gak tahu sih, gue belum lihat hasilnya juga. Tapi ini menurut gue bagus-bagus aja sih di chart. Maksudnya nomor 1 di Melon, nomor 2 di Genie. Di Genie pun ya real time-nya masih nomor 1. terus di Bucks masih nomor 2, Mnet nomor 1. Misalnya gitu, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 lah ya. That's actually, itu bagus ya, sih. Kayaknya bentar lagi disusul deh sama Red Velvet. Tapi enggak juga sih. Enggak tahu ya, ini soalnya ya, banyak banget yang keluar 2 minggu terakhir ini. Pertama mulai kita bisa lihat ada Davichi ngeluarin sih, cuma enggak tahu kalau udah dengerin belum. Belum ya. Davichi ngeluarin, terus juga Icon ngeluarin, Red Velvet ngeluarin, siapa lagi? Gudan ngeluarin. Gugudan. Sabar. Gugudan ngeluarin. Promise Nine ngeluarin. Album. Promise Nine ngeluarin. Yuri juga ngeluarin. Yuri ngeluarin ini doang sih. Ngeluarin single doang sih. Cuma ya tetap aja maksudnya persaingannya lumayan ketat juga tadi kan. Ya lumayan padat lah 2 minggu ini. Heroin kapan sih? Heroin mana ya? Heroin? 2 atau 3 minggu yang lalu deh. Udah terlalu lama ya? Kayak sih maksudnya kan kayak ya barengan sama Chung Ha gitu kan. Iya. Terus, dan Chung Ha tuh 2 minggu kayaknya. Terus di RK Pop juga Chung Ha Offset 2 weeks later, berarti 2 minggu. Ya benar-benar. Ya sedikit ini sih. Sebetulnya itu potensi buat All Kill banget. Udah dia tuh begitu rilis nomor satu, terus besoknya tiba-tiba ada skandal itu, plagiat. Nah dari situ mulai turun, turunnya juga masih nomor 4 sekarang di iChart. iChart itu yang paling legit lah. benar. Terus berarti sekarang terakhir tuh yang paling terakhir ini yang udah rilis itu Gugudan debut. Sudah pada denger belum? Baru setengah. Semuanya udah denger ya. Gue baru setengah. Oh my god, tapi ini bagus banget loh. Maksud gue ini mereka pakai konsep apa sih sebenarnya? Gini, Gugudan itu dari 4 mini album yang mereka keluarin, kalau kalian perhatiin itu tuh semuanya temanya tuh fairy tale. Dari yang pertama gitu ya? Tuh Wonderland itu kayak apa ya? Ariel itu apa sih yang di bawah air gitu? Alice in Wonderland. Kok Alice in Wonderland sih goblok coba. Emang goblok. Itu apa sih pokoknya itulah. Ya itu Little Mermaid gitu. Okay, iya itu Little Mermaid kan benar. Yang kedua itu gue gak yakin ya, Girl Like Me, tapi kayaknya masih di situ. Yang ketiga itu Willy Wonka. Yang ketiga itu berarti Cococo. Iya. Cococo Willy Wonka, ya benar. Cococo itu emang apa namanya? Charlie and the Chocolate Factory gitu kan. Dan yang sekarang itu Puss in Boots. Jadi emang mereka selalu kayak gitu dan nggak tahu sih, menurut gue lagu ini okay lah dibandingin Cococo. Nggak tahu sih Cococo itu benar meme banget itu, mereka sengaja kayaknya atau gimana, nggak tahu. Tapi masih belum lebih bagus dari A Girl Like Me menurut gue. A Girl Like Me itu terbaik sih sebenarnya. Tapi nggak pernah menang Music Show. Kayaknya Gugudan belum pernah menang Music Show. Iya, Gugudan dari Sejongnya sendiri bilang Gugudan belum pernah menang bersama Gugudan kan. Dia pernah menang bersama IOI, tapi belum pernah menang bersama Gugudan. Iya, dia menang solo dan menang sama IOI, tapi belum pernah sama Gugudan. Menurut lo di debut sini bakalan menang nggak? Nggak tahu sih, kalau dari trennya ya banyak banget yang baru menang, kayak Momoland baru menang, terus apa namanya, Oh My Girl baru menang. Jadi ada kemungkinan, tapi ngelihat lawannya itu Red Velvet, bye-bye. Oh iya, masih ada Red Velvet, gue lupa, anjir. Ya gitu, khususnya ada Red Velvet. God damn it, ya seminggu ini berat banget, terutama gara-gara Red Velvet comeback sih. Halo Dwi. Dwi udah balik. Lagi ngomongin apa nih? Gugudan. Gugudan sih. Red Velvet, they're so gay. Oh, oke. Okay. Iya sih, iya sih. Oh, iya benar. Ya, setuju kalau itu. Iya sih. They're so gay. Kayaknya lagi emang kampanye gitu atau gimana nggak sih di Korea, gay stuff. Iya, mereka kayak enggak, tapi mereka kayak lagi apa ya, agenda buat bikin LGBT itu normal gitu nggak sih? Soalnya gue lagi lihat Prison Playbook dan ada satu karakter yang gay juga. Okay, itu satu. Ini di bulan kemarin itu Januari ada satu penyanyi namanya Holland, itu juga dia. Oh iya. Namanya Closet kan? Nah itu emang bagi yang polos sih dikiranya oh ini temenan doang, tapi what, kayaknya nggak temenan deh kalau itu. Enggak, dia sendiri dia bilang dia sendiri open bilang, gay idol Holland debut to debut as a solo artist kan, udah debut yeah, kan? Yeah. Tapi belum kan udah kemarin itu dulu ya. Kemarin oh, itu dulu oh iya ya 22 Januari ya with Neverland yeah, kemarin lihat deh sekarang itu gay tapi dia ya. Oh iya. Serius. Serius. Okay. Tapi ya kalau dilihat bukan mereka doang, kalau kalian ngikutin Luna itu dari semenjak nge-reveal Eve itu member ke-9 berarti itu tuh emang temanya tuh sedikit gay-gay gitu juga kayak. Oke. Okay. Kalau merhatiin MV-nya mereka, MV-nya Yves itu tuh dia kayak punya Sam gitu sama salah satu membernya. Terus oh iya member iya gue udah nonton. Member berikutnya itu Chu itu juga kayak gay banget sama Yves sama Yves gitu kan? Yves, oke. Okay. Ya jadi kayak obses sama Yves gitu terus long live dan gay. Yang long live gay. Ya kayaknya emang lagi yeah, dipus gitu yeah, agendanya. Lagi ada agenda kayak gitu ya. Mungkin, who knows sih. Mungkin, who knows. I mean, paling kan agenda is kind of sinister. Tapi ya, mungkin lagi fase acceptance kali. Fase penerimaan lah. Iya, mungkin. Kalau misalnya kayaknya kita agenda itu emang agak bukan agenda ya. Sorry. Gue gak tahu bahasanya soalnya. Emang, ya gak ada bahasa yang lebih mendeskripsikan selain agenda sih masalahnya. Ya sorry. Gue pernah nanti gitu. Lagi banyak banget yang gitu. Iya di. And that's not entertainment industry actually. Emang banyak. Not a betting. Kita nggak bilang ini betting. Cuma emang lagi di push supaya LGBT itu ternyata sesuatu yang normal aja gitu. Gitu kan. Jadi dan apalagi juga pernah kelab yang out gitu kan. Jadi nggak gimana ya familiar gitu. Like people idolize, relate gitu. Oh, bisa ngasih courage ke yang lain ya. Iya, cuman kayak gitu juga. Gue penasaran gimana di Indonesia gitu reaksinya ntar kayak gimana. Like gimana? I kinda want to know gimana. K-pop ban forever from Indonesia. Gimana ya Indonesia? Apa? Going to problematic gitu. Ya mungkin buat kayak listener buat di luar Korea ya mungkin bakalan sedikit aneh terus juga agak sedikit pasti mungkin agak beberapa agak menolak cuma ya emang agenda di Koreanya lagi kayak gitu so ya terima aja sih kalau misalnya mau nikmatin ya nikmatin aja kalau enggak ya udah nggak usah protes yeah. Kayak gitu nggak sih gue ngeliatnya sih bakal orang ya udahlah kontennya tetap dinikmatin tapi artisnya yang paling iya sih benar. Maksudnya emang dulu ada backlash waktu di Reply 1988 1988 atau 98 okay. Ya yang ada gay ada Reply atau Reply 94 Reply 97 97 ya 97 94 atau 97 pokoknya yang ada anjinya belum nonton ya pokoknya salah satu karakter di situ ada yang gay gitu kan cuma gue nggak pernah dengar ada berita backlash tentang hal-hal maksudnya ini kenapa karakternya dibikin gay itu kan nggak ada sama sekali atau gue nggak tahu kayaknya antara kita nggak tahu atau orang biasa aja kalau cuma gay in media gitu ya. Ya kalau misalnya di sana sih mungkin biasa ya kalau di kita mungkin kayak oh my god ini pasti agenda LGBT ini penyebarannya. Iya sih. Tapi kan sempat ribut kan yang Indosphere gitu pas yang ada isu yang mau sih gosip yang gay artis gitu mau di reveal itu. Ah siapa? Yang mana? Gue lupa. Pokoknya sampai gue liat di line itu komen sampai beribu-ribu semuanya. Oh my god, this is kind of disgusting gitu. Itu for Korean scene. No, di Indonya ributnya di Indo like. Of course, bakal ribet di Indo gitu. Oke. Kayaknya emang. Enggak sih, mungkin lebih ke arah. Okay. Kalau misalnya lo gay, kenapa nggak dari dulu bilang atau semacamnya? Atau mungkin emang image-nya itu sebenarnya bukan gay, tapi ternyata mau dibilangin kalau itu ternyata gay. Mungkin lebih kayak feel betrayed daripada disgust sih. Iya sih. Kayak misalnya, ya gitulah, apa namanya. Ya, gue kira lo straight ternyata enggak gitu. Jadi kayak feel betrayed aja. Bisa juga gitu. Bisa juga gitu. Dwi, Dwi, Dwi dengerin Icon enggak? Dwi masih ada enggak? Dwi masih ada. Dwi. Dwi kan gue dengerin sih yang Return itu. B aja sih. B aja emang lagu-lagu yang suka lo gimana? Gak terlalu suka Icon, entah kenapa. Oh gitu. Iya, dia gua dia suka banget Korea tapi suka itu. Cuman suka BTS. Typical yeah. Army. My body and my soul is only for BTS. I'm sorry. Whatever. Jadi kita mau minta pendapat lo gitu tentang Icon kan, karena lo by far satu-satunya cewek yang lagi ada di podcast ini kan. Jadi kita mau minta pendapat lo tentang boy group gitu. Tapi ternyata lo nya lebih tertarik cuma tertarik sama BTS. Cuma yeah. tertarik sama BTS. How about girl group? Tapi lo tetap dengerin girl group kan? Girl group deh, mendengarin Blackpink sama Red Velvet doang. Nah tuh bener tuh. Okay. Pokoknya banget, girl crush konsep gitu ya. Gue susah sih buat suka suara cewek, entah kenapa. Kayak pokoknya yeah, girl crush konsep gitu ya. Yeah, I'm gay for them, so listen to them, okay. Oke, okay. Mumpung lagi ngomongin Blackpink nih. Kan kalian ada yang pada nonton Blackpink House gak? Gue nonton! Oh my god, gue nonton 2 episode. Dari kalian gimana? Kalian seneng gak dengan apa namanya Blackpink House gini? Kayak gue seneng sih, tapi I mean in terms of content it's not as entertaining, but they're very good looking, so I'm happy! It's kind of fun. Like itu akhirnya real fans being real fans, man. Mengobati kehausan terhadap Blackpink. Bentar. Gue seneng karena akhirnya Waiting ngizinin kita ngelihat gimana Blackpink dan Jin. Blackpink dan Jin. Dungeon. All day in the pink dungeon. Tapi itu mengobati kehausan kalian sebagai fans Blackpink gak yang apa namanya? My God, mereka tuh baru ngeluarin 5 lagu loh. Please kasih kita konten kek. Like I don't know. Seriously, gue tiap nonton tuh kayak mereka ngapain sih anjir, penting amat. Terus dikit-dikit nangis. Terus anjir apaan sih masak doang. Anjir apaan belanja. Ya ampun mereka cakep banget. Saking hausnya ya. Tapi yang harus diperhatiin ya. Lihat kayak Jenny bisa masak, bisa bikin makaron, bisa bikin apa. Berarti intinya selama dia gak ada kegiatan manggung itu, mereka memperkaya diri sendiri dengan seperti itu gitu. Ya bisa Jenny juga bisa masak sih. Kayak kan Janice Abs. But hello, mereka itu idol gitu loh. Mereka butuh nyanyi. Ya, yeah, I don't know. What are you comparing yourself with, you know, housewife skills? So... Housewife skills, okay. Iya. Jadi emang sengaja gitu. Jadi ini kalau teori dari gue sih, mereka emang kayaknya digagalin gitu buat karir musiknya, tapi diajarin kayak bisa masak, bisa nyuci, bisa apa segala macem. Ntarnya dinikahin. Iya lo kira kayak istrinya Wai. Sebenernya emang itu persiapan buat nikah doang gitu. Mereka tau gak nikah sama Wendy. Ntar jadi Wai. Oji Harem. Oji Harem apa Teddy? Bukan, ya kayaknya Teddy. Oji Harem apa Teddy? Tapi emang maksudnya YG juga kan dulu kayak gitu. Dia ketemu istrinya kan gitu caranya kan. Iya sih benar-benar. Yeah, Stop bringing that up, you fucking shit. Tapi Blackpink itu too successful to be fair gitu. Iya sih. Sayang banget. Wow, my gayness is showing right now. Iya, gue setuju. Jadi emang maksudnya sayang banget kalau sampai jadi istrinya salah satu yang di YG sih. Maksudnya buat sekarang gitu. Iya. Tapi kalau misalnya masih potensinya masih banyak. Tiba-tiba YG eksekutif married with one of the member of Blackpink, kita udah nggak kaget kali ya. Iya. Gue nggak akan kaget ya. Don't jinx it. Jangan head. Jadi ya. Jadi lo kalau misalnya mau nikah sama mereka tuh nggak bisa. Kalau misalnya mereka sukses, gini lo caranya, gitu. Anjir. Aduh. Jangan sampai sih. Sampai di gagal. Tapi ada rumornya belum sih mereka mau comeback gitu? Oh, belum ya. Katanya sih tahun ini. YG tapi bukan mereka itu Japanese album something yeah. Itu terus pokoknya juga tahun ini sih gini jadi yang Japanese album itu repackage terus belum ada lagu baru yang di announce jadi mungkin yang ada baru tapi nggak tahu juga. Okay. Tuh sedih banget. Dua tahun lagi lah ya. YG itu beroperasi dengan waktu pause. Pakai pause time. Pause time. Tapi kan mereka rencananya tiap bulan di tahun 2018 itu mau rilis kan. Habis Icon ini kira-kira bakalan Winner atau Blackpink dulu. Winner dulu. Soalnya itu rumornya udah dari Desember tahun kemarin. Jadi hanya awal tahun ini tuh. Ya, kalau misalnya mau dulu-duluan rumor sih Lihai udah duluan ya. Itu sih dari September, men. Dari September. September ya bilangnya. Terus akhir ya, tahun akhir tuh sampai sekarang belum ada. Ya itu dia kan. Itu beritanya dari September yang kerja sama-sama produser dari luar negeri apa segala macam. Enggak ada sampai sekarang ternyata. House sampai kapan ya? Maret ya. Breaking House itu 12 episode atau 14 episode gitu, gue enggak tahu. Oh iya, yeah. Berarti okay. Kecuali bego-bego amat harusnya pas Blackpink House ada lah ya. Ya mungkin ya, tapi yang pasti dari rumor kemarin sih yang Desember itu awal tahun itu yang aktif itu Icon sama Winner. Icon udah rilis nih. Icon udah rilis. Kayaknya selanjutnya kayaknya 2 minggu setelah ini ada ini pengumuman kali buat Winner. Baru habis itu berhenti mungkin ya mungkin. Atau mungkin Pak Bo bisa balik lagi ya, kita bisa berdoa lah ya semua sesuai rencana nggak kayak Sun sial dulu lah sial mau kesini loh Maret. Aduh acara apa acara gue lupa dia mau rilis di Indonesia kali ya setelah gagal di Amerika. Ini dangdut gitu. Taibet. Ada kok acara di JCC, gue lupa tapi namanya. Bentar, Google. IL Maret. Ya elah. Gue kebukanya Craigslist Indonesia. IL to perform di Jakarta. IL Maret Indonesia. Ada enggak renovasi kantin TL what? Oh my god. Ini apaan sih? Renovasi kantin CL di Pers. Tuh kan bener sih kamunya itu. Oke, lupain. Intinya enggak ketemu gua. Intinya salah satu intinya CL bakalan tampil di sini ya, kayak kolaborasi with other artist juga sih, enggak kayak solo konser gitu. Kayaknya ini deh, kayak something buat SEA Games gitu enggak sih? Mungkin juga. Asia Games dong. Oh iya, Asia Games, sorry. Ya itulah pokoknya. Pokoknya ya, beberapa kan artis luar termasuk CL juga datang. Bagus lah. Jadi Agustus kemarin kan SM nih yang kesini. Taeyeon sama apa? Hyoyeon. Terus sekarang dapat YG, entar berikutnya Twice. Oh, Widi. Kalau Twice kesini pecah sih. Pecah sih. Twice kesini pecah banget sih. Jangan lupa ya, OE juga kesini kemarin. Oh iya. Apa? For Asia Games. Oh Asia Games. Tapi nggak jelas gitu ya acaranya. Cuman. Ya cuma kayak bukan Asia Games sih, kayaknya lebih kayak ke friendship antara Indonesia Korea gitu nggak sih? Iya. Kita ngomong udah panjang banget ya anjir. Ya udah, berarti buat sekarang kita langsung ke ini aja deh. What are you listening to? Jadi kayak what are you listening to atau apa ya? Ya pokoknya rekomendasi kalian untuk minggu ini deh. Rekomendasi kalian boleh dari lagu lama atau lagu yang paling baru juga nggak apa-apa. Mulai dari tolong dimulai dari Jonik dulu. Oke. Jadi untuk minggu ini gue merekomendasikan Talk to Me-nya Red Velvet. Itu Talk to Me. Talk to Me. Itu dari okay. Dari albumnya Rookie. Itu mini album sih, tapi enak banget. Okay. Oh, bukan lagu baru ya? Bukan. Itu lagu baru. Iya, iya, iya. Ya, Rookie. Iya, iya, iya. Gue pernah lihat. Gitu. Lihat doang jika gue dengerin. Oke. Okay. Next-nya siapa? Digna. Lo udah selesai ngomong belum? Gue udah. Oh, udah ya. Kalau gue sih, gue nggak tahu. Ini siapa yang ngeracunin gue pertama kali? Gue nggak tahu nih. Tapi kayaknya Handy. Gara-gara gue penasaran, Bum-Bum itu kayak gimana sih? Gara-gara dia selalu ngirimin gifnya Yeonwoo. Jadi gue liatin. Kayaknya lucu. Terus gue play gitu aja. Terus sekarang gue nggak bisa berhenti play. Jadi this week gue merekomendasikan mau mulain Bum-Bum, tapi jangan didengerin aja. Harus dilihat video atau performance-nya. Dance Practice. Oh, Dance Practice-nya itu. Iya, ada dua versi kan. Yang satu versi yang full shot, satu lagi versi full bahaya shot sama gitu. Yang moving camera. Nah, itu versi bahaya. Yang gitu. Moving camera itu terbaik sih. Ada juga banget. Fancam juga nonton juga. Oh, itu sih wajib ya. Wajib ya. Part everything yang include performance itu wajib banget. Selanjutnya siapa? Rizky. Oke, okay. I don't know. Gua lagi rekomendasi Heart Shaker kayak Twice. Heart Shaker. Oh, so last year, you know. So last year. Visualnya bagus, musiknya okay. Catchy, enak. Motor, mobil enak. Dan gue lagi berusaha dapet double S9B, Osmania, buat lagu itu. Tapi emang Heartshaker tuh enak sih liatnya. Mungkin karena simpel ya, mereka pakai kaos putih sama jeans doang gitu. Jadi ngeliatnya kayak... Karena bukan karena jigglingnya. Apa? Bukan karena jigglingnya. No, itu beda. Itu beda. Ngomong-ngomong jiggling, itu yang jiggling ini ulang tahun loh. Oh iya lupa. Sekarang kita rekamnya kan 1 Februari. Iya, Jihyo. Selamat ulang tahun untuk Jihyo Twice. Semoga makin sehat. Jiggly. Semoga makin sehat. Sehat, oke. Okay. Terlalu sehat juga. Oke, okay, nanti kayak gila. Rizky udah? Nah. Oke, Dwi. None other than BTS. Okay. Yang mana? Yay! Do you see my bag? Did you see my bag? This is not a coincidence. The two of us found a bag. Dwi, tapi kalau misalnya disuruh milih, lo lebih suka mic drop yang featuring designer atau yang enggak? Enggak. Yang versi Korea atau yang versi Inggris? Yang versi Inggris. Yang versi Inggris ya. Inggris. Jadi yang ada designer. Lo rekomendasi mic drop yang versi Inggris without designer ya. I see what you did there. Enggak. Gue cuma bilang English version ada designer. Ada. Lo cek MV-nya aja. MV-nya itu yang English version no designer. Oh, bukan MV Korean ya. Ntar gua enggak, MV-nya versi Inggris. Oh, ntar gue dengerin lagi deh. Oke, jadi udah ya berarti ya. Oke, terus selanjutnya. Yang belum ngomong. Oh, ya, ngomong ke. Handy aja. Gue bingung harus rekomendasiin apa ya, soalnya banyak banget kayak... Luna itu baru rilis, terus Promise 9 baru rilis. Kalau gak ada yang ngomongin ini tentang Sunmi atau Chungha gitu. Ya, ini misalnya nih. Misalnya 5 menit lagi lo mati, lo lagu terakhir yang bakal lo dengerin tuh apa? Kayaknya gak sejauh itu deh. Iya, kalau gue kayak gitu. Tapi ya udah gue rekomendasiin ini aja deh. Jadi satu lagu dari Luna Go On itu, tapi bukan title tracknya, yang beside-nya judulnya Seesaw. Seesaw. Ini yes, jungkit. Oh, oke. Okay. Ya, Seesaw. Itu, kenapa lo milih? Jadi buat albumnya Go On ini, yang beside-nya ini yang nyanyi 3 orang. Go On, Chu sama Kim Lip. Okay. Nah, dan lagunya itu pokoknya bagus saja. Maksudnya karena gue dengerin semuanya ya, karena gue dengerin title tracknya Go On itu enggak banget menurut gue, jadi pas dengerin si B-side-nya, oh ini bagus ya, jadi kayaknya itu doang alasannya. Sebetulnya gue mau banyak lagi yang lain, cuma kayaknya itu deh, Siso dari Luna Go On. Oke, Siso by Luna Go On. Okay. Semua udah? Udah. No. Oke, jadi buat sekarang episode alat kita, podcastnya sampai situ aja sih. Jadi kita tadi udah ngomongin lebih kayak ngenalin kita siapa aja, ngomongin Red Velvet, ngomongin Icon, Gugudan, terus sempat ada ngomongin gayness and LGBT in K-pop. Yang gak ada di script sebenarnya, tapi ya udah ya, that's what podcast are for. Terus yang terakhir adalah rekomendasi masing-masing, dan mungkin minggu depan kita bisa mungkin nanti hasil rekamannya kita bisa cek lagi yang kurang apa, yang harus diperbaikin apa, atau yang perlu ditambahin lagi apa. Tapi yang pasti kalian having fun kan buat sekarang? Yeah. Just hearing your voice makes me happy. Iya kan, kayak ternyata kita kalau misalnya diskusi kayak gini seru-seru juga. Iya sih, tapi kayaknya gue pengen ngomong lebih banyak. Oh, lo mau ngomong apaan emang? Nggak tahu, tapi apa ya, topiknya tuh pasti mencar-mencar gitu. Nggak tahu sih, kayak gue dari tadi tuh ngederail segala macam atau nggak? Nggak apa-apa. Perasaan gue sih. Jadi kayak ngomongin A, terus, oh gue inget ini nih. Terus gitu-gitu, terus jadi ngomongin yang J, terus tiba-tiba kemana lagi ya. Nah, soalnya emang kayaknya gue juga perlu catatan. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kan kita juga kita bikin podcast ini kan bukan buat kayak bukan weekly news, tapi lebih kayak kita as a K-pop fan ngomongin bareng gitu. K-pop minggu ini tuh kayak gimana sih, apa sih yang kalian suka minggu ini dan lain-lain gitu. Jadi kan kita emang ya kayak teman lagi ngobrol lah. Ya kan, kalau teman ngobrol kan nggak mungkin stuck di satu topik terus move. Yes. Gitu. Pasti derail. Pasti ada derailnya lah, tiba-tiba kita ngomongin LGBT tadi. Tapi I'm trying to make sure kita nggak terlalu derail sampai kayak misalnya bahas LGBT di Indonesia gitu kan. Yang pasti kita masih dalam konteks K-pop lah. Nggak apa-apa ya, kita minggu depan kita bisa coba lagi sih, mungkin bisa lebih seru lagi nanti minggu depan. Bisa gue buat topik kan minggu depan? Boleh buat topik minggu depan juga boleh. Gue sih tadi ternyata ngomongin 3 lagu doang aja udah lama banget ya. Iya, makanya tadi tuh sebenarnya intinya kita ngomongin 3 lagu tau, Icon, Red Velvet, Gugudan, tapi diralnya banyak banget dan akhirnya udah sampai hampir 1 jam. Iya, main juga tiba-tiba ada momolan juga kan. Iya, makanya ada momolan pop. Terus ada kayak pop macam-macam lah. Ada kayak YG. Terus ada BP. YG Marriage Plan. Depan kita mau ngomongin apa nih? Mungkin lebih kayak buat minggu depan pasti udah nentuin satu topik ya. Ada yang mau ngomongin Luna. Oh iya, kayaknya nggak tahu sih. Luna. Soalnya ya gitu. Selama gue dengerin K-pop tuh emang kayak gue cuma ngestan satu IOI. Lalu kemarin-kemarin ini gue denger Luna, terus gue cari tahu kan, gue tonton semua episode di apa kayak reality show-nya gitu. Ya cuman 200 episode gitu, dan satu episode cuma semenit tiap episode. Maksudnya ya pokoknya 2 minggu juga abis lah nonton semenit gitu doang. Ya, dan dari situ terus gue masuk kayak ke komunitasnya, ternyata mereka lebih gila lagi gitu. Itu beneran kayak cult, you know, kayak emang apa ya, kayak mereka bikin agama sendiri gitu deh. Gak tau, gue juga bingung. Pokoknya gila banget. Ini ngomongin siapa sih? Luna. Oke, kayaknya buat minggu depan udah seru banget sih. Ya, ntar gue cari tahu tentang ini itunya. Oke. Minggu depan aja deh. Oke, that's it for this week ya. Thank you ya guys. Thank you. Yeah. Bye everyone. Sampai next. Ini bye-bye. Bye-bye.